Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita akan belajar tafsir surat Abasa. Tayyib. Abasa artinya bermuka masam. Ya, ini termasuk surah Makkiyah ya, yang turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Tayyib, seperti surah-surah yang lainnya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat tersendiri, ayat terpisah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, ayat terpisah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisah antara satu surat dengan surah yang lainnya. Dengan itulah diketahui akhir satu surah dan awal satu surah. Kecuali surah Bara'ah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abasa, dia, Nabi Muhammad maksudnya, Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi kita Muhammad alaihissalam, abasa bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. Ya, dan berpaling. Apa sebabnya Nabi bermuka masam? Apa sebabnya Nabi berpaling? Berpaling dari siapa? Ya. An ja'ahul a'ma. Karena datang kepada beliau seorang yang a'ma, seorang yang buta matanya. Orang tersebut adalah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anha. Allah takdirkan cacat. Ya, kedua matanya buta. Dan dia dari kalangan masyarakat biasa, bukan dari kalangan bangsawan, pembesar, tokoh suku Quraisy. Baik. Sementara ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam sedang mendakwahi seorang pria dari kalangan tokoh pembesar Quraisy, suku Quraisy, yang diharapkan keislamannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat perbandingannya untuk memahami peristiwa itu. Pria yang buta tersebut adalah bernama Ibnu Ummi Maktum. Beliau telah masuk Islam, termasuk dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi beliau dari kalangan masyarakat biasa, bukan tokoh pembesar ya bangsawan suku Quraisy. Tetapi dia telah menyambut dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, telah menjadi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat radhiyallahu anhu. Saat itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh Ibnu Ummi Maktum sedang berupaya untuk mendakwahi seorang tokoh pembesar Quraisy. Yang diharapkan keislamannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita maklumi bersama, seorang tokoh, bangsawan, tokoh, pembesar suatu suku, ya, tokoh masyarakat, jika dia berhasil diislamkan, dia bisa menjadi panutan bagi masyarakat banyak. Bisa menjadi faktor sebab masuk Islamnya orang banyak. Karena akan banyak orang-orang yang mengikutinya dari kalangan masyarakat biasa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam sangat berharap keislaman orang itu. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wassalam pada kondisi itu datang Ibnu Ummi Maktum kepada Nabi alaihi salatu wassalam minta diajari. Ya. Minta diajari sesuatu dari Quran, dari ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Datang untuk ya belajar. Ya, minta dibacakan ayat, minta ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam pada posisi itu ketika itu berijtihad. Perlu diketahui bahwa Nabi alaihi salatu wassalam terkadang berijtihad dan terkadang ijtihad beliau dalam satu perkara ya keliru dan turun wahyu meluruskan. Turun wahyu meluruskan. Di sinilah letak kita bisa memahami bahwa para nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari kekeliruan terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat Nabi alaihi wasallam pada awal perkara itu berijtihad ya. Nanti turun wahyu. Bisa jadi wahyu itu meluruskan ijtihad tersebut. Nah, seperti peristiwa ini. Nabi alaihi salatu wassalam di sini berijtihad dengan makna yang dijelaskan tadi. Nabi SAW mengharapkan keislaman tokoh Quraisy tersebut yang sedang dihadapinya, yang sedang dakwainya. Dan Nabi SAW khawatir jika Nabi beralih perhatian kepada Ibnu Ummi Maktum dan berpaling dari tokoh Quraisy ini, ya. Tokoh-tokoh Quraisy akan memandang remeh Nabi alaihissalatu wassalam lantaran Nabi lebih memperhatikan orang biasa, bukan dari kalangan tokoh pembesar bangsawan Quraisy, apalagi Ibnu Ummi Maktum dalam keadaan cacat, yaitu buta matanya. Oleh karena itu tampaklah di wajah Nabi SAW, ya, Nabi bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum pada posisi sulit itu tadi, bukan dikarenakan Nabi SAW menghinakan Ibnu Ummi Maktum, meremehkan Ibnu Ummi Maktum, tidak menganggap Ibnu Ummi Maktum, bukan. Bukan karena itu. Itu sahabatnya telah berislam. Tetapi dua hal yang diperhatikan oleh Nabi SAW, yang di benak Nabi SAW ketika itu berijtihad, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Fakana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fi 'ubusihi wa tawallihi yulahidhu hadainil amrayn." Nabi SAW ketika itu, saat wajahnya bermuka masam, saat beliau berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, Nabi SAW memperhatikan dua perkara ini. Al-amrul awwal, yang pertama di benak Nabi SAW, ar-raja'u fi islami ha'ula'il ulama. Harapan Nabi SAW akan keislaman tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapinya. Karena keislaman satu tokoh, satu pembesar Quraisy, nilainya beda dengan keislaman orang biasa. Karena yang namanya tokoh masyarakat, pembesar, ya, dia panutan masyarakatnya. Di belakangnya orang banyak yang akan mengikut masuk Islam nanti. Jika dia masuk Islam, Islam akan cepat menyebar. Itu yang ditinjau oleh Nabi SAW. Maka Nabi khawatir, ya, dengan sebab dia, ya, mengalihkan perhatian melayani Ibnu Ummi Maktum, kemudian tokoh Quraisy ini, ya, tidak suka dan menjauhkan dia dari keinginan masuk Islam. Perkara yang kedua, an la yazdaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kaunihi yaltafitu ila hadzal rajul al-a'ma alladhi huwa muhtaqarun 'indahum. Nah, ini tadi. Di benak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi jaga adalah jangan sampai tokoh-tokoh Quraisy memandang remeh Nabi SAW dikarenakan Nabi menyambut, menoleh, menyambut dan melayani Ibnu Ummi Maktum yang buta, yang Ibnu Ummi Maktum dari kalangan masyarakat biasa, satu. Yang kedua, Allah takdirkan cacat. Ya, dua hal itu menjadikan Ibnu Ummi Maktum di sisi tokoh-tokoh Quraisy hina. Orang yang dianggap hina oleh tokoh-tokoh Quraisy. Adapun di sisi Nabi tidak tentunya. Nah, di sisi Nabi semua orang sama. Ya, normal, cacat, dia ya bangsawan atau jelata, bagi Nabi SAW semuanya sama. Ya, kemuliaan itu diukur dengan keislaman. Ya, keislaman, keimanan, bukan jabatan, kedudukan, ya, kebagusan rupa, wajah, fisik dan seterusnya. Tetapi di sisi tokoh-tokoh Quraisy, tentunya bagi mereka sosok seperti Ibnu Ummi Maktum ini tidak dianggap, yakni hina di sisi tokoh-tokoh Quraisy. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam khawatir jika berpaling dari tokoh Quraisy yang sedang diharapkan keselamannya justru melayani Ibnu Maktum, mereka akan meremehkan Nabi. Karena dianggap justru melayani orang rendah seperti itu menurut pandangan mereka. Nah, dua ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang di benak Nabi SAW ketika berijtihad itu. Ini yang ditinjau oleh Nabi sehingga Nabi pun, ya, Nabi akhirnya berpaling dari Ibnu Ummi Maktum bermuka masam dan justru melayani tokoh Quraisy yang sedang didakwai. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wala syakka anna hadza ijtihadun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ihtiqaran li Ibnu Ummi Maktum." Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ijtihad dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan karena Nabi menghinakan Ibnu Ummi Maktum, merendahkan Ibnu Ummi Maktum, li'annana na'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yuhimmuhu illa an tantashira da'watul haqqi baina ibadillah. Karena sesungguhnya kita mengetahui bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yang terpenting bagi beliau adalah cita-cita beliau bagaimana dakwah kebenaran, dakwah Islam tersebar di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa anna an-nasa 'indahu sawa'un, dan bahwasanya manusia semuanya di sisi Nabi sama. Bal man kana ashadda ikbalan 'ala al-Islam, man kana ashaddu ikbalan 'ala al-Islam fa huwa ahabbu ilayh. Bahkan siapapun yang paling kuat sambutannya terhadap Islam, maka itulah yang lebih dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza ma na'taqiduhu, kata Ibnu Utsaimin menutup penjelasannya, hadza ma na'taqiduhu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita yakini pada diri Rasulullah SAW, tentang Rasulullah SAW. Harus hati-hati ketika berbicara tentang tafsir ayat-ayat ini. Ya, harus merujuk kepada keterangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ana tadi nukil dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, karena ini terkait dengan hak martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berbicara yang tidak-tidak. Ya. Yang sampai ya ada komentar yang tidak sopan tentang Nabi alaihi salatu wassalam terkait peristiwa itu. Ya, dan sedat ini Rasulin. Tadi sudah kita dengar itu ijtihad beliau. Ijtihad beliau, ya, karena dua perkara yang diperhatikan tadi. Nah, yakni beliau berijtihad karena semangat beliau untuk menyebarkan Islam. Sebenarnya telah dijelaskan sisi-sisi pandangnya beliau yang ada di benak beliau, yang ditinjau oleh beliau. Jadi bukan, sama sekali bukan karena merendahkan Ibnu Ummi Maktum. Nah, padahal dia sahabat. Masuk Islam. Ya. Bisa dipahami? Nah. Jadi ini, inilah sababu nuzul hadhil ayat. Inilah faktor turunnya ayat-ayat ini. Ya, peristiwa itu. Dan ini masyhur di kalangan ahli tafsir, ya, mengenai perkara ini, bahwa ini adalah sebab turunnya ayat-ayat ini. Ayatnya belum selesai, ya, semuanya baru dua ayat yang kita baca, ya. Tetapi ana jelaskan sekarang, ya, bahwa itulah sebab turunnya ayat-ayat tersebut, ya. Yang telah kita dengar tadi, ya, kisahnya. Itu masyhur di kalangan ahli tafsir. Dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, hadis sahih yang musnad bersambung sanadnya, ya, tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab beliau itu pada surat Abasa, beliau menyebutkan, ya, riwayat tentang ini. Artinya beliau memasukkan dalam kitabnya tersebut As-Sahih Al-Musnad, yakni kitab ini dari judulnya menunjukkan bahwa beliau telah membahas, ya, dan menyaring riwayat-riwayat tentang apa saja faktor turunnya suatu ayat. Dan beliau menyaring yang dimasukkan dalam kitabnya hanya yang sahih. Riwayatnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata beliau memasukkan pula, ya, dalam kitab tersebut bahwa faktor turunnya, ya, ayat-ayat ini adalah kisah tadi. Nah, jadi pertama Syekh Muqbil menyebutkan riwayat dari At-Tirmidzi, riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Naam. Dari Aisyah, ya, dengan sanadnya At-Tirmidzi dari Aisyah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan telah diturunkan Abasa wa Tawalla fi Ibni Ummi Maktum al-A'ma, terkait Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nah, dia datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengatakan, "Ya Rasulullah, arsyidni," wahai Rasulullah, bimbinglah aku, gitu permintaannya Ibnu Maktum. "Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min ulama'il musyrikin," dan ketika itu di sisi Rasul ada seorang pria dari tokoh pembesar kaum musyrikin Quraisy. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu, maka Nabi alaihi wasallam, Rasul, berpaling darinya, dari Ibnu Maktum, wa yuqbilu 'ala al-akhar, dan, ya, menghadap kepada yang lainnya, yaitu kepada tokoh Quraisy tersebut. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Tirmidzi. Dan Syekh Mukbil mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Naam. Yani menukil dari At-Tirmidzi. Naam, ini hadits hasan gharib. Ada juga sebagian yang lain meriwayatkan ya tanpa menyebutkan Aisyah. Kemudian Syekh Mukbil menjelaskan ya menukil dari ya ulama yang sebelumnya dari Al-Iraqi. Al-Muhim di sini ada keterangan ya yang cukup panjang. Nah, yang kesimpulannya kemudian bahwa riwayat di atas itu ya riwayat di atas itu sebagian ahli hadis mengatakan na'am bahwa yang benar adalah riwayat yang tidak menyebutkan Aisyah tetapi ada syahidnya. Nah gitu. Ada riwayat yang menguatkan disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Nah. Ya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Nah, riwayat Abdul Razzaq yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir yang menjadi penguat riwayat di atas ya. Lafadznya jaa ibnu Ummi Maktum, datang ibnu Ummi Maktum wa huwa yukallimu Ubay ibn Khalaf, sementara Nabi sedang berbicara kepada Ubay bin Khalaf. Fa'arudu anhu, maka Nabi berpaling dari ibnu Ummi Maktum. Jadi tokoh musyrikin Quraisy yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf pada riwayat Abdul Razzaq ini, Abdul Razzaq dan yang lainnya yang meriwayatkan ini. Nah, fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Fa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika yukrimu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam setelah peristiwa itu memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Kata Syekh Mukbil sanadnya ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya bahwa ini sahih, Syekh Mukbil ya menyimpulkan ini sahih, riwayat ini sahih bahwa memang sebab turunnya ayat-ayat ini adalah terkait dengan datangnya Ibnu Ummi Maktum seperti yang kita dengar ya diceritakan pada riwayat-riwayat tersebut ya. Barakallahu fikum. Nah, yang penting sekarang kita sudah memegang bahwa benar bahwa faktor turunnya ayat-ayat ini adalah tentang kisah tersebut ya. Riwayat itu benar dan dimasukkan Syekh Mukbil dalam As-Sahih Musnad min Asbabin Nuzul. Nah, adapun kelanjutan penjelasan tafsir ayat-ayat setelahnya insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Al-muadzin yu'adzin. Fadhal jazakumullah khairan. Alhamdulillah.